Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan saya kemampuan untuk mengerjakan salat lima waktu. Tapi saat mengerjakan salat sering pikiran melayang-layang kemana-mana, Ustaz. Masya Allah. Saya sangat takut salat saya tidak diterima, mohon nasihatnya. Ketakutannya bagus, tapi perlu diwujudkan dalam sholatnya. Jangan cuma takut-takut tok, tapi sholatnya masih melayang-layang. Barakallahu fikum. Maka caranya harus khusyuk. Khusyuk dan tumakninah. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita melayang-layang sebelum kita mengerjakan sholat. Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama untuk bisa membuat khusyuk dalam sholat, fokus pada kalau imam membaca Al-Quran, fokus menyimak bacaan imam. Kalau terkait dengan bacaan kita, fokus untuk membaca bacaan sholat, zikirnya dan segala macamnya, fokus di situ, fokus terpusat di situ. Insya Allah akan lebih banyak diselamatkan dari pikiran-pikiran tadi para kelompok. Karena antum imamnya lagi membaca surat, antum sedang lagi membaca, antumnya enggak khusus menyimak, ya udah melayang-layang, larinya kemana tadi tahu-tahu rukuk imamnya. Allah musta'an. Tapi enggak, antum dengarkan baik-baik. Dengarkan bacaan imam tadi, diikuti, disimak, diresapi bacaan dia. Terus fokus sampai selesai. Takbir juga ikut takbir dengan tenang dan khusyuk, baca doa rukuk dengan tenang dengan tumakninah, ya tidak. Terus demikian sampai selesai. Ada upaya untuk membantu kita khusyuk dalam salat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara menasihati teman kita yang berbicara kadang-kadang dibumbui dengan dusta? Ketika dikasih tahu dia mengatakan tidak masa berdusta. Nah, yang ini tergantung kondisi temannya masing-masing. Ada seorang teman, seorang ikhwah, kalau bicara itu selalu membuat kata-kata yang mengandung dua makna. Namanya tauriyah. Maunya dia A atau memahaminya B. Dia enggak dusta. Nah, dia enggak dusta. Ada demikian. Yang seperti ini enggak mungkin kamu katakan dia seorang pendusta. Difahami insyaallah. Nah, namanya mungkin saking akrabnya, saking kenalnya dan segala macamnya. Kadang seperti itu. Kadang niatan dia soft talk, guyon-guyon talk gitu, ngerjain temennya gitu. Nah, barakallahu fikum. Yang ini dimaklumi, dimaklumi. Ingat, kadang harus menyesuaikan gaya bicaranya seseorang. Nah, dia ngomongnya gitu, dia maunya ini, atau lagi ke arah sana, ketawa dianya. Ketawain antum. Soto aja kuyon. Yang inilah bas. Tapi kalau antum pastikan betul-betul dia berdusta, tegur dia dengan cara yang baik, barakallahu fikum. Dan kita sebagai seorang muslim siap menerima teguran, siap menerima nasihat dan arahan dari siapapun untuk perbaikan kita masing-masing, barakallahu fikum. Jika seseorang laki-laki ingin menikah laki yang kedua, apakah termasuk mengikuti hawa nafsu? Ya enggak sih, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah termasuk mengikuti hawa nafsu. Kalau dia semangat menikah yang kedua kalinya, membolimi yang pertama, ada tifaul hawa. Dia belum punya kemampuan, maksa-maksa mampu, akhirnya membolimi anak orang yang kedua, ada tifaul hawa. Yang namanya poligami itu tibau sunnah bagi yang mampu. Yang belum mampu jangan maju dulu. Paham ya? Begitu kan? Nah. Tapi jangan membuat bahasa umum yang nikah kedua kalinya hawa nafsu itu. Tidak hawa nafsu. Ya ada sedikit hawa nafsunya. Syahwat iya sih, laki-laki. Tapi pada sisi itunya yang dicari. Tibau sunnahnya. Mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan, semakin lama dunia itu semakin dipenuhi wanita. Itu sunnatullah pada dunia ini. Nanti di akhir zaman satu laki-laki ngopeni 40 perempuan. Bukan menikahi lo ya. bukan, mengopeni 40 perempuan. Artinya di muka bumi ini nanti akan semakin banyak perempuannya. Nah kalau kemudian cuma satu tok, hanya cuma satu yang antum menikahi, yang lainnya akan terbengkalai. Ya benar. Di antara faedahnya poligami, ini di antaranya. Supaya wanita yang ada barakallahu fikum bisa diopeni dengan sah oleh satu orang. Satu memiliki istri empat. Turahnya banyak. Tahu turah ya? Sisanya masih banyak. 40 ya, Pak. Cuma dapat 4 orang. 36 masih nganggur. Iya. Yeah. Itu masing-masing 4. Itu masih banyak yang turah-turah yang lebih-lebih ya, Pak. Apalagi satu orang cuma satu. Allahu musta'an. Nah, sehingga jangan sekali-kali merendahkan sunnah ta'adud. Itu bukan mengikuti hawa nafsu, itu ittiba'us syariah. Tapi dinasihatkan bagi yang sudah mampu. Yang namanya mampu jangan dikira finansial, mampu adil. Dalam tiga hal, adil dalam bab tempat tinggal, adil dalam bab menafkahi istri, adil dalam bab jatah malam. Ini tak ada yang lain. Hanya ikhwan, ada yang lain. Istri pertama antum kasih sebuah gubuk 4x5. Itu kemampuannya antum. Istri kedua sebelahnya lagi gubuk 4x5. Adil? Adil itu kemampuannya antum. Istri pertama anaknya 2. Ini pengantin baru. Yang punya anak 2 sejuta dalam sebulan. Ini baru pengantin baru. 250 ribu cukup. Ya kan gak harus sama dengan yang pertama. Sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing. Adil. Adil gak? Sebulan cuma 1,5 juta untuk 2 orang. Nah, gitu ya? Udah harus yang mampu, udah harus mobilnya mewah-mewah dulu, baru kemudian ta'adud. Nggak harus. Nabi kita Muhammad isinya 9. Beliau adalah orang yang paling fakir di kalangan para sahabat. Yang penting adil dalam 3 hal. Tempat tinggal, nafkah dan pembagian jatah malam. Barakallah. Gitu ya. Masya Allah, bagaimana muamalah kita terhadap seseorang atau saudara kita salafiyin yang susah dalam menerima nasihat, sering tidak menerima, disalahkan atau bersalah, bahkan membicarakan orang yang menasihati di belakangnya. Yang pertama barakallahu fikum, mungkin perlu dievaluasi uslub cara kita menasihati. Khawatirnya adalah dia tidak menerima nasihat bukan karena nasihatnya, tapi karena cara kita yang kurang tepat. Sehingga dia memberontak. Barakallahu fikum. Ini untuk masukan saja. Coba kita evaluasi cara menasihati. Itu penting diperhatikan. Orang menasihati seseorang itu panjang pembahasannya. Harus mencari waktu yang tepat, tempat yang tepat, kondisi yang tepat terkait dengan kita, terkait dengan dia. Bahasa yang tepat, uslub yang tepat, cara yang tepat. Tidak asal ya, ikhwan. Ini yang utama, ikhwan. Yang kedua, ketika antum sudah berupaya semaksimal mungkin menggunakan cara-cara yang bijak, cara-cara yang arif, dengan cara yang bagus, uslub yang baik, waktu yang tepat untuk menasihati, ternyata enggak nerima. Yang sabar. Terus antum nasihati. Terus. Sampai kapan, Evan? Sampai pertingkat dia tidak mau lagi menerima nasihat. Kelas. Berarti perkara orang yang buruk. Antum jangan akrab sama dia. Jangan terlalu sering majlis dengan dia. Muamal umum saja, Evan. Muamal umum dengan seorang salafi, seorang muslim. Barakallahu fikum. Salam. Jangan diakrabi. Jangan juga dimasukkan dalam pembahasan dakwah, dalam pembahasan tarbiyah. Dia salafi, tapi dia di luar sana, barakallahu fikum. Dikarenakan dia susah untuk menerima nasihat. Seringkalinya yang demikian ya kan, akan gampang diterkam serigala. Ada sesuatu peristiwa fitnah, der begitu, pas dengan hawa nafsunya, langsung mencelok ke sana. Hati-hati, itu pengalaman yang terjadi. Nah, mendapatkan semacam backing begitu, langsung mencelok. Sesuai dengan hatinya, langsung mencelok. Ini namanya barisan sakit hati. Allahu musta'an. Kok jadi banyak poligaminya ini? Ah, ini makar. Allah nusta'an. Nah, temanya itibaul hawa kok jadi poligami. Allah nusta'an. Bagaimana menyikapi ikhwan-ikhwan yang sekarang terkena asatidzah atau ustaz-ustaz yang kena dalam pembahasan fitnah sa'afiqah? Di jawab langsung oleh Syekh Rabi bin Hadi. Syekh Rabi ditanya oleh sebagian ikhwah, bagaimana sikap kita terhadap pihak-pihak yang masih fanatik kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan semisalnya. Lu mengatakan insohuhum, nasihati mereka. Selama masih terbuka pintu nasihati dia dengan cara yang lain. Sampaikan kalamnya para ulama kepada dia. Tidak usah dari antum. Kalam ulama kibar kepada dia. Sampaikan, nih. Nerima, alhamdulillah. Dan nerima terus, upayakan nasihat. Sampai tidak lagi mau menerima nasihat. Ditanyakan sama Syekh, ya Syekh, mereka sudah kita sampaikan kalamnya ulama segala macam. Lalu nerima ya Syekh. Nasihati. Kalau tidak mau, tahdir mereka. In sahuhum wa illa fahdaruhum. Bukan dari saya, dari Syekh Rabi bin Hadi al-Mustah. Kalau enggak mau, tinggal saja. Jangan dikubris. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bissawab. Gitu ya. Cukup? Nah, ini kalau saya baca muncul lagi yang lain. Maksud saya? Dari sana? Bukan dari atuh. Ini umahat yang tanya ini. Masya Allah. Anak fikir dari antum. Ada makan di belakang. Baik. Bagaimana sikap suami ketika istri pertama meledak-ledak karena suaminya poligami? Sudah poligami atau belum poligami? Kejadian ini. Ini kan meledak-ledak. Saya jawab tadi. Nah, iya. Ya kan dirinci. Jadi kalau kondisi yang seperti ini terjadi sebelum. Jadi suaminya baru mau maju, wah langsung meledak-ledak ke ikhwan. Nah, seorang suami yang bijak akan menenangkan terlebih dahulu istri. Jangan niatan kita baik untuk mengamalkan sunnah, tapi membuat huru-hara dalam bahtera rumah tangga. Kalau mau ta'adud itu, siapkan segala sesuatunya supaya indah. Dipahami ya? Ketika itu mendapati istrinya itu demikian kondisinya, tenangkan dia. Tenangkan, terus tenangkan. Dikondisikan yang baik. Sabar. Dari pengalaman-pengalaman sebagian pihak, tidak usah sebutkan ya, Pak. Nanti kedengaran. Alhamdulillah kondisikan dengan sebaik-baiknya ya, Pak. Apa sebutkan pengalaman-pengalaman yang ada ini? Sebutkan pengalaman didengarkan, curiga langsung. Labas, supaya dia curiga. Jadi, pengalaman dari sebagian pihak, sebelum masuk ke arah sana, itu dibahagiakan istrinya. Lebih dari biasanya. Yang sudah bahagia, lebih dari biasanya. Bukan terkait dengan masalah finansial. Nah, jajak ke tempat-tempat yang dulu. Nah, kembali mengingat. Nah, romansa-romansa masa lalu. Masya Allah. Gitu ya. Ini kan udah usia. Dekannya kan juga masih muda. Sekarang udah mulai berusia, kepengen nambah kan gitu. Nah, ketika masa-masa muda itu kan lebih gimana kan gitu ya. Pernah mungkin singgah di sebuah tempat dan segala macamnya, tempat-tempat yang penuh dengan kenangan-kenangan berdua. Dibawa ke sana. Berdua saja, enggak usah bawa anak-anak. Yang punya bayi dibawa bayinya sana. Dah tahu-tahu bawa ke sana. Mau ke mana nih? Dah ikut aja. Insyaallah tahu tuh. Langsung dia teringat yang masa lalu. Berdua saja. Ini istrinya antum loh ini. Jadi itu biasa kembali dengan masa lalu supaya tumbuh lagi bunga-bunga cinta. Taruhlah di sini. Atau diajak makan apa yang kenangan yang dulu segala macamnya, dibahagiakan. Atau mungkin diberangkatkan umroh bersama atau diajak berhaji. Wah, senang sudah. Lagi bahagia-bahagianya masuk. Set masuk. Taruhlah. Untuk meyakinkan saya laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu tidak bakal terkurangi sedikit pun dari apa yang selama ini sudah kita bahagiakan. Itu penting. Paham ya? Kok diam? Paham ini? Tenangkan dulu. Barakallahu fikum. Harus maju. Jadi ada prosesnya, enggak langsung. Tapi kalau kejadiannya sudah poligami, itu biasa. Jadi sudah masuk poligami, sudah, kalau sudah poligami, sudah menikah, sudah sah, sudah ada pembagian jatah malam segala macamnya. Yang ini, wah, biasa, adaptasi. Ini dari pengalaman ya, saya belum boleh gabi. Dari pengalamannya yang ada, itu biasa adaptasi. Akan tenang insya Allah dalam sepekan, dua pekan. Paham ya? Anu sabar aja. Anu jangan melawan dia. Itu ada ekspresi kegalauan dan kepanikan. Wah, sudah saya tenangkan aja. Saya tenangkan, sabar. Jangan dibolehi. Sudah. Itu hanya beberapa saat. Tak mungkin dia setiap hari kayak gitu. Mikir dia. Apa mikir? Dia kasih terus, dia ya gak ada faedahnya. Suaminya kesini terus akhirnya. Tapi dah, mikir dia. Nah, kalau saya marah terus, meledak terus. Nah, sayanya kapan? Nah, kan gitu. Karena ya, meledak suaminya, ya datang. Tapi gak, karena saya meledak, ya dia diem-diem saja. Gak ngapa-ngapain. Selesai jatahnya, saya ke situ yuk ngapa-ngapain? Mikir dia, merda. Ini adalah meresapi kenyataan, menghadapi, ya, kenyataannya saya sudah dipoligami. Nah, begitu sudah mulai merda, sambut dia dengan kebahagiaan. Itu penting. Jangan merda atau membolimi dia, ya tambah dati. Begitu dia mereda, sambut dia dengan kebahagiaan, dengan kehangatan antum yang dulu itu. Enggak ada yang kurang. Antum enggak ada yang kurang. Tanamkan kepada dia, pahamkan kepada dia. Saya laki-laki bertanggung jawab. Enggak ada yang kurang sedikit pun. Yang ada nambah. Nambah. Nah, ini penting. Jadi kalau ya, untuk kejadian, sabar. Itu reaksi. Nanti lama-lama akan tenang. Jika tenang, maka atur bahtera rumah tangga antum dengan cara yang baik. Tunjukkan perhatian antum kepada dia yang adil, masya Allah, bagus. Jangan tentang dan tentuan ketika itu. Ternyata suamiku masih seperti yang dulu. Masya Allah. Bahkan lebih daripada itu. Perhatian kepada semua tadi, maka atur sebagai nahkoda yang sukses. Insya Allah yang ketiga lebih lancar, yang keempat lebih gampang. Nah, itu teori ya, dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari banyak pihak yang sudah poligami sebelumnya. Saya pribadi belum berpoligami. Bukannya nggak mau loh ya, belum ada kesempatan. Nah, ini yang mungkin bisa diupayakan dan dibicarakan. Semoga bermanfaat. walafumiku maka malam. Yang penting khulasah dari tema kita ialah ikuti syariat, jangan ikuti hawa nafsu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.